Hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo. Wah, padahal pengen nyobain. Ngapain jauh-jauh ke Singapura? Ada Delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru. Ah, yang bener lo. Cobain dulu aja. Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya. Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura. Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go. Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere. Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya. Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.